Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kajian kita sebelumnya sudah sampai pada ayat ke-20. Di file PDF antum bisa lihat di halaman 66. Di bagian atas ya, kita ulang lagi ayat yang ke-20 dari surah Abasa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Summa ba'da hadha amatahu al-maut mufariqatul ruh lil badan." Kemudian setelah ini, setelah nikmat-nikmat Allah yang ada di dunia berupa petunjuk-petunjuk diutusnya Rasul, diturunkannya kitab-kitab, amatahu, Allah mematikan dia, mematikan manusia ini. Al-maut mufariqatu ruh lil badan. Yang dimaksud dengan kematian, al-maut itu adalah ruh dengan badan. Fa'akbarah ay ja'alahu fi qabrin. Kemudian dia, Allah menguburkannya, menjadikan manusia berada di dalam kubur. Allah mensyariatkan agar jenazah seorang itu dikuburkan. Aimat madfunan sitran alaihi wa ikraman wa ihtiraman. Artinya ditimbun di dalam tanah sebagai bentuk upaya untuk menutupi, wa ikraman wa ihtiraman, sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan. Mereka dimuliakan, dihormati, sehingga jasadnya itu dikubur di dalam tanah ketika mereka sudah meninggal. Li'anna al-bashara law kanu idha matu kasairil maytat juthasan turma fiz zabal lakana fi dhalika ihanah azimah lil mayyit wa li ahlil mayyit. Karena manusia itu, kalau dia meninggal mati seperti bangkai-bangkai yang lain yang kemudian dilempar ke tempat sampah, maka ini adalah bentuk penghinaan, suatu penghinaan yang sangat terhadap mayit itu sendiri dan terhadap keluarganya. Tidak di syariat itu dikubur. Ini bagian dari bentuk penghinaan terhadap mayit itu sendiri dan keluarga yang ditinggalkan. Walakin min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala an syara'a li ibadihi hadha ad-dafni. An syara'a li ibadihi hadha ad-dafna. Namun bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah disyariatkan kepada para hambanya penguburan. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena itu sahabat Nabi Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah, yang dimaksud dalam hadis ini, dalam ucapan Syekh ini adalah Abdullah, putra dari Abbas. Abdullah adalah sahabat Sedangkan Abbas juga sahabat, sehingga dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah sebagai anaknya dan ayahnya yang juga sahabat. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, karena itu Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa akbarah, kemudian kami kuburkan dia. Qala akramahu bidafnihi, kata Ibnu Abbas, Allah memuliakan dia, manusia ini, dengan dikuburkannya jenazah itu. Nah. Kemudian pada ayat berikutnya dinyatakan, ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ, kemudian, jika Allah menghendaki, Allah akan membangkitkan mereka. Dikumpulkan lagi, dihidupkan, kemudian dikumpulkan lagi untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai idza syaa Allah azza wa jalla ansharahu. Maksudnya, jika Allah menghendaki, Allah akan membangkitkan dan mengumpulkan. Ai ba'athahu yawman nusyur liyujazihi 'ala 'amalihi. Artinya Allah akan membangkitkan dia pada hari kebangkitan agar Allah memberikan balasan kepadanya terhadap amalannya. Wa qawluhu thumma idza syaa ansharah, dalam firman Allah ini, thumma idza syaa ansharah, kemudian jika Allah menghendaki, Allah akan bangkitkan dia, yakni annahu la yujizuhu azza wa jalla an yanshurahu lakin lam ya'ti amrullah ba'du. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang melemahkan Allah. Allah tidak lemah untuk membangkitkan manusia. Pasti mampu Allah. Namun, perintah dan ketetapan Allah ini belum dijalankan. Kebangkitan itu belum dilaksanakan saat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qal, karena itu Allah Ta'ala berfirman, kalla lamma yaqdima amarah. Kalla, sekali-kali tidak. Lamma yaqdi ma amarah. Lamma itu artinya belum. Yaqdi, dia menetapkan ma amarah, apa yang diperintahkan. Belum terjadi kebangkitan itu atas kehendak Allah. Saat ini belum. Lamma huna bimakna lam. Lamma di sini maknanya adalah lam. Maknanya sama dengan lam, yang artinya belum. Lakinnaha tufariquha fi ba'dil asya. Kadangkala berbeda antara lamma dengan lam pada sebagian keadaan. Kalau di sini kebetulan dalam konteks kalimat ini lamma semakna dengan lam yang artinya belum. Wal makna anna Allah Ta'ala lam yaqdi ma amarah. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan terjadinya perkara itu. Belum Allah takdirkan terjadinya kebangkitan. Ai ma amara bihi kaunan wa qadaran. Artinya apa yang Allah perintahkan secara kauni dan qadari. Ay anna al-amra lam yatimmu linashrin aw la nashara hadha al-mayyit bal lahu maw'id muntadhar. Artinya perkaranya belum terlaksana untuk dibangkitkan. Belum ada mayit yang dibangkitkan saat ini. Bahkan yang ada adalah lahu maw'idun muntadhar. Ada waktu yang akan dijanjikan oleh Allah yang masih ditunggu karena belum terlaksana. Wa fi hadha raddun 'ala al-mukadzibin bil ba'thi. Di dalam ayat ini terdapat bantahan, sanggahan terhadap orang-orang yang mendustakan kebangkitan. Alladzina yaquluna law kana al-ba'thu haqqan lawajadna aba'ana al-an. yang mereka berkata, kalau seandainya kebangkitan itu benar-benar ada, niscaya ayah-ayah kami, leluhur-leluhur kami, kakek-kakek kami akan hidup lagi, bertemu dengan kami kembali. Nah, ini kata orang-orang yang mengingkari kebangkitan setelah kematian. Mana ayah saya yang sudah meninggal tidak hidup? Kakek-kakek saya, leluhur-leluhur saya belum hidup. Kata mereka. Wa hadzal qawlu minhum tahaddi makdzub. Ucapan ini adalah tantangan yang dusta. Dia menantang Nabi. Buktikan kalau memang kebangkitan itu ada, datangkan kakek-kakek kami yang sudah meninggal, hidupkan lagi. Buktikan bahwa apa yang kau dakwahkan itu benar. Ini dia menantang, tapi tantangannya itu adalah tantangan yang dusta. Li'anna ar-rusula lam taqul lahum innakum tub'atsuna al-an. Karena para rasul itu tidak pernah berkata bahwa kalian akan dibangkitkan sekarang. Walakinnahum qalu lahum innakum tub'atsuna jami'an ba'da an tamutu jami'an. Tapi mereka, para rasul itu berkata, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan seluruhnya setelah semua manusia, semua makhluk mati. Nah, setelah makhluk di akhir nanti itu juga mati, baru akan terjadi kebangkitan. Kalau sekarang tidak mungkin, karena masih ada yang hidup. Dan nanti masih, insya Allah masih akan ada keturunan-keturunan. Nah, setelah semuanya mati, baru bisa terlaksana kebangkitan. Thumma qala azza wa jal, mudzakkiran lil insan bima an'ama Allahu alaihi. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman, mengingatkan kepada manusia nikmat-nikmat Allah atasnya. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Maka hendaknya manusia melihat kepada makanannya. Ay fal yanzur ila ta'amihi min ayna ja'a. Hendaknya mereka melihat kepada makanannya, dari mana datangnya makanan itu. Wa man ja'a bihi, siapa yang mendatangkan makanan itu. Wa hal ahadun khalaqahu, apakah ada pihak yang menciptakan makanan itu. Wa yanbaghi lil insan an yatadhakkara inda hadhihi al ayah qaulallahi tabaraka wa ta'ala. Hendaknya manusia mengingat ketika disebut ayat ini, dia ingat ayat yang lain, firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 65 sampai 67. Afara'aitum ma tahruthun. Naam. Afara'aitum ma tahruthun. Dari ayat 63 ya. Kalau di PDF itu dari 65. Nah, ini sepertinya kalau kita lihat langsung pada mushaf dari ayat ke 63. Nah, ini mungkin ada catatan, koreksi dari yang ada di PDF. Kalau di PDF hanya disebut ayat 65 dan sampai 67. Padahal sebenarnya itu dari ayat 63 sampai di sampai di 67. Nah. Afara'aitum ma tahruthun. Nah. Apakah kalian melihat benih yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan benih itu, biji-bijian itu, atau kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan? Kita tahunya hanya nanam, naruh di dalam tanah. Siapa yang kemudian menjadikan benih itu berkembang, tumbuh hingga menjadi tanaman yang menghasilkan manfaat bagi kita? Apakah kita sendiri yang menarik batangnya, mengeluarkannya dari tanah hingga keluar muncul di permukaan tanah? Bukan kita. bukan petani. Nah, لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Kalau kami kehendaki, niscaya kami akan jadikan dia hutaman, tanaman yang hancur, gagal panen, rusak. Fadhaltum tafakkahun, kemudian kalian heran, terkejut. Nah, sudah berusaha menanam dengan metode dan tata cara yang menurut ahli pertanian sudah bagus. Dipilih musim yang baik, kelembaban tanah, kelembaban udara, ya. Pupuknya sudah dipersiapkan. Nah, qadar Allah, kalau Allah kehendaki, rusak. Berarti bukan kita yang menanamnya. Inna lamugramun. Kalau sudah rusak, terkejut, dia berkata, inna lamugramun. Sesungguhnya kami telah menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami tidak dapat apa-apa hasilnya. Nah. Maka ini ada kaitan dengan ayat yang kita kaji. Falyanzuril insanu ila ta'ami, ayat ke-23. Hendaknya manusia memperhatikan bagaimana makanan itu tersedia. Allah yang menumbuhkan. Man alladhi zara'a hadha az-zar'a hatta istawa wa yassara al-husul alayhi hatta kana ta'aman lana. Siapa yang menumbuhkan tumbuhan itu hingga sempurna, ya, tumbuh secara matang sempurna, dan siapa yang memudahkan hasilnya hingga bisa menjadi makanan bagi kita? Wallahu azza wa jalla, dialah Allah azza wa jalla. Walihada qal, karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah tadi, ya, ayat ke-65, lau nasha'u laja'alnahu hutaman. Kalau kami kehendaki, kami jadikan tanaman itu hancur, rusak. Ay ba'da an nukhrijahu nahtumuhu hatta la tantafi'u bihi. Artinya, setelah kami keluarkan dari tanah menjadi tanaman yang kalian harapkan hasilnya, kami hancurkan, kami jadikan rusak, gagal panen, sehingga kalian tidak bisa memanfaatkannya. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, ayat ke-24, Allah ingatkan, Anna sababna al-ma'a sabba. Ya. Anna sababna al-ma'a sabda. Sesungguhnya kami yang menuangkan air hujan. Nah, yang mengirimkan air, menurunkan air itu kami. Yang menuangkan. Ya, sababna, kami tuangkan. Tuangkan itu dari atas ke bawah, diguyurkan. Itu menunjukkan Allah berada di atas ketinggian. Yakni minas sahab, dari awan, turunnya hujan itu dari awan. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa, kemudian kami syaqaqna, pada ayat yang ke-25 kami membelah al-ardha, bumi, syaqqa, sehingga ada telah pada tanah itu membuat bagian dari tanaman itu bisa keluar hingga ke permukaan tanah karena dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da nuzulil matar 'alaiha tashaqqaq bin nabat. Setelah turunnya air hujan, bumi itu terbelah dengan adanya tanaman. Tanaman itu yang membelah atas izin Allah. Nah, artinya Allah sebagai pelaku yang membelah bumi itu. Kalau tidak Allah takdirkan, tidak bisa. Fa'ambatna fiha, kemudian kami tumbuhkan di bumi itu, ay fil ardi, di bumi itu, habba, biji-bijian, kal burri, wal ruzzi, wal dharrah, wal sya'ir, wa ghairi dhalika min al-hubub al-kathira. Seperti gandum bur. Gandum bur, untuk bikin roti, warrizu, padi, wal dharrah, biji-bijian lain, sya'ir, gandum sya'ir. Gandum sya'ir ini kualitasnya lebih rendah dari gandum bur. Wa ghairi dhalika min al-habub al-kathira, dan biji-bijian lain yang masih banyak. Wa inaban, inab ma'ruf, sudah dikenal. Inab itu artinya anggur. Wa qabba, dan qabba. Apa itu qabba? Qila innahu al-qut al-ma'ruf. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah al-qut. Al-quttu, al-qut, tanaman yang sudah dikenal. Sudah dikenal, wallahu alam, ana belum tahu seperti apa hakikatnya. Wa zaitunan ma'ruf, pohon zaitun. Pohon zaitun. Wa nakhla, dan pohon kurma, ma'ruf, sudah dikenal. Wa hada'iqa ghulba, dan hada'iq. Hada'iq itu jam'u hadithah, jamak dari kebun, kebun-kebun yang lebat. Wa hada'iqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat. Wal ghulb kathirul asyar, ghulb itu artinya banyak pepohonannya. Wa fatihah, dan buah-buahan. Ya'ni ma yatafakkah bihil insan min anwa'il fawakih, sesuatu yang dinikmati oleh manusia dari berbagai macam buah-buahan. Yatafakkah, dimakan dengan enak, nyaman, mewah. Makannya itu makanan tambahan. Makanan yang dinikmati sebagai hal untuk memuaskan keinginan. Itu yatafakkah. Bukan karena dia sebagai makanan pokok, bukan. Ya, makanya disebut fakihah. Ya, karena buah itu bukan makanan pokok kita, tapi makanan bonus, tambahan yang di situ kita menikmatinya. Nah, menikmati sebagai sebuah bentuk kemewahan sebenarnya. Karena bukan kebutuhan primer kita, kebutuhan utama kita, bukan nasi, ya, bukan gandum, ya. Wa abba al-ab nabatun ma'ruf indal Arab tar'ahul ibil. Dan ab, tanaman yang sudah dikenal oleh bangsa Arab untuk dimakan oleh unta. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini adalah sebagai nikmat bagi kalian dan bagi hewan-hewan ternak kalian. Yakni annana fa'alna dhalika mut'atan lakum. Artinya kami ini bagi kalian. Nah, sebagai nikmat bagi kalian. Yaqumu biha audukum, yang itu untuk meringankan beban kalian, membuat kalian mudah. Begitu. Aud, aud di sini artinya adalah beban. Wa tatamatta'una biha aydan bitafakkuh bihadhihi an-ni'am. Agar kalian menikmati nikmat-nikmat ini. Ya. Baik. Sampai di ayat ke-32 ya dari surah Abasyah. Kita lanjutkan insyaallah, semoga kita bisa menyelesaikan surah Abasyah pada malam ini. penjelasan surah Abasa dari Syekh Ibnu Utsaimin pada malam ini, biiznillah. Nah, tersisa satu halaman lebih sedikit lagi. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Tsumma lamma dzakara Allah 'azza wa jalla 'al-insan bihalihi mundu khuliqa min nutfah hatta baqiya fid dunya wa 'asha dzakara halahu al-akhirah fi qawlihi." Kemudian ketika Allah telah menjelaskan, telah menyebutkan, mengingatkan manusia tentang keadaan dia sejak diciptakan dari nutfah, dari mani, hingga tinggal di dunia, hidup di sana, dzakara halahul akhirah, kemudian Allah sebutkan keadaan dia di akhirat, fi qawlihi, dalam firman-Nya, surah Abasa dari ayat 33 sampai 42. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi fa idza ja'atish shakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha wabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Itu tadi ayat yang ke-33 sampai 42. Kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin terhadap sebagian besar dari ayat-ayat tersebut. Fa'idha ja'atis sakhah, ketika datang as-sakhah. As-sakhah itu asal katanya berasal dari kata sakhah. Sakhah itu bunyi seperti bunyi besi ketemu besi. Besi dipukulkan pada besi yang bikin bising, telinga kita sakit. Itu sakhah. Nah, jadi sakhah itu yakni as-sayhah al-azimah. Apa makna sakhah sebenarnya? Itu adalah suara bunyi yang sangat besar, teriakan yang sangat besar. Jadi suara yang sangat tinggi, sangat bising. Allati tasukhul adhan, yang membuat telinga itu sakit, begitu bising. Wa hadha huwa yaumul qiyamah, ini adalah hari kiamat. Nah, jadi dengan adanya suara itu, kemudian semuanya mati. Yang masih hidup akan mati. Yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari seseorang lari dari saudaranya, saudara laki-lakinya. Min akhihi syaqiq syaqiqah au li abihi au li ummihi. Min akhihi syaqiqihi au li abihi au li ummihi. Dari saudara kandung, seayah seibu, atau saudara seayah saja, atau saudara seibu saja. Pokoknya dia menghindar, lari. Pada hari kiamat setelah nanti dibangkitkan lagi, mereka hidup lagi, ya, itu mereka akan menjauh dari saudaranya, saudara kandung. Wa ummihi wa abih, juga menghindar dari ibu dan ayahnya. Al-um wal-ab al-mubashir, ibu dan ayah langsung yang menjadi sebab lahirnya mereka. Wal-ajdad aydan, juga termasuk kakek-kakek, ayahnya ayah, ayah dari ayahnya ayah lagi, dan seterusnya ke atas. Wal jaddad, dan nenek, nenek-nenek yang wanita, ya, leluhur di atasnya. Yafirru min haula'i kullihim, lari dari mereka seluruhnya. Wal sahibatihi, menghindar dari zaujatihi, dari istrinya. Wabanihi, dari anaknya. wa hum aqrabun nas ilaihi wa ahabbun nas ilaihi, padahal mereka ini adalah manusia yang paling dekat dengannya, manusia yang paling dicintainya. Wa yafirru min haula'i kullihim, lari dari mereka seluruhnya, menghindar, menjauh. Qala ahlul ilm, berkata para ulama, yafirru minhum li'alla yutalibuhu bima farrata bihi fi haqqihim min adab wa ghairihi. Lari dari mereka agar mereka jangan sampai menuntut dia, meminta kepadanya sebagian hak yang kurang dipenuhi dari adabnya dan selainnya. Lari dari istrinya, ya, karena mungkin sikap terhadap istri kurang baik, kurang adab, kurang akhlak. Lari dari anaknya, mungkin karena dia merasa sebagai orang tua yang kurang memenuhi hak anaknya. Nanti takut anaknya minta haknya itu sekarang, apa yang harus saya lakukan? Lari dari orang tuanya karena dia merasa, oh saya belum bisa berbakti pada orang tua, saya takut orang tua itu meminta haknya sekarang. لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أحدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء. Karena masing-masing dari orang-orang tersebut pada hari itu, pada hari kiamat, tidak suka ada orang lain yang akan menuntut haknya kepada dia. Dia sudah tidak punya apa-apa sekarang. Kalau dia menuntut di dunia, mungkin masih bisa ditebus atau dibayar dengan sesuatu yang membuat mereka ridho. Nah, dari hartanya bisa jadi, atau segala hal yang masih bisa dilakukan di dunia. Ini kalau di akhirat, dia tidak punya apa-apa. Baju saja dia tidak punya. Alas kaki saja dia tidak punya. Nah, maka dia takut ada yang menuntut kepada dia, karena dia mungkin bukan sebagai ayah yang baik, atau sebagai suami yang baik, atau sebagai anak yang baik, atau sebagai saudara yang baik, yang dulu mungkin di dunia dia ambil hak saudaranya, harta warisan yang bukan haknya dia ambil misalkan, maka dia takut, semua menghindar. Sebaik apapun kita, pasti kita ada hal-hal yang belum terpenuhi dari hak orang lain. Nah, ini keadaan kebanyakan manusia. Nah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, masing-masing orang di antara mereka pada hari itu ada kesibukan yang menyibukkan mereka, beban pikiran yang begitu membebani mereka. Kullu insan mushtaghilun bi nafsihi, setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. La yanzuru ila ghairihi, tidak melihat kepada orang lain. Walihada lamma qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, innakum tuhsharun yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ar-rijalu wan-nisaa yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-amru a'dham min an yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat, hufatan, tidak beralas kaki, uratan, telanjang, tidak berpakaian, ghurlan, tidak dikhitan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata, bertanya kepada Nabi, ar-rijalu wan-nisa yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Ya Rasulullah, apakah kalau bercampur laki dengan wanita seperti itu, mereka tidak berpakaian, akan masing-masing melihat kepada yang lain. Laki melihat pada wanita, wanita melihat pada laki-laki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-amru a'dham min an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin." Perkaranya lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih menyibukkan pikiran seseorang dibandingkan dia mau melihat kepada orang lain. Sekedar mau melihat orang lain saja itu sudah tidak sempat mikir, karena sedemikian sibuknya dia memikirkan pertanggungjawaban dia, ini bagaimana ini, keadaan yang sangat genting, keadaan yang sangat dahsyat, membuat orang lupa. Thumma qassama Allahun nasa fi dhalikal yawm ila qismain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi manusia di hari itu menjadi dua kelompok, dua bagian. Faqala, Allah taala berfirman, wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah-wajah pada hari itu cerah, bersinar, terlihat kegembiraan. Musfirah minal isfar. Musfirah itu dari isfar, terang, cerah. Wahuwal wuduh, yaitu jelas. Li'annaha wujuhul mu'minin tusfir amma fi qulubihim minas surur wal insyirah. Karena itu adalah wajah-wajah orang beriman yang bercahaya, bersinar. Karena hatinya gembira dan lapang. Wajah itu menampakkan isi hati. Ketika hatinya senang, terlihat pada wajah. Ketika wajahnya cerah, dan itu wajah orang beriman nanti pada hari kiamat, semoga Allah menjadikan kita seperti itu, itu adalah cerminan dari yang ada di dalam hati yang begitu senang, begitu gembira, begitu bahagia. Nah, wajah-wajah pada hari itu bersinar, menampakkan kegembiraan. Dahikah, dahikatun mustabsyirah. Dahikah, yakni mutabassimah, tersenyum. Wa hadha min kamali sururihim. Ini termasuk kesempurnaan kegembiraan mereka. Mustabsyirah, mendapat kabar gembira. Waqad bushirat bil khair li'annaha tatalaqqahumul malaikah bil bushra yaquluna salamun alaikum. Bagaimana mereka tidak gembira? Mereka telah diberi kabar gembira dengan kebaikan. Mereka ditemui oleh malaikat membawakan kabar gembira dengan menyatakan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, selamat. Nah, wujuhun yawma idin alaiha ghabarah. Wujuhun yawma idin, dan wajah-wajah pada hari itu, yakni yawmal qiyamah, pada hari kiamat, alaiha ghabarah. Ay syai' kal ghubar, seperti debu, muram, buruk, tidak ada cerah-cerahnya sama sekali. Li'annaha damimah qabihah, karena tercela dan buruk. Tarhaquha qatarah, diliputi oleh qatarah ay dhulmah, kegelapan, suram. Ulaika humul kafaratul fajarah. Wajah-wajah yang muram, yang buruk itu adalah orang-orang kafir yang fajir, banyak melakukan perbuatan dosa. Alladzina jama'u bainal kufri wal fujur, yang menggabungkan antara kekafiran dan kefajiran, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah, kita meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman wujuhuhum musfirah dhahikah mustabsyirah innahu jawadun karim, innahu jawadun karim. Dan kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang wajahnya cerah, tersenyum gembira. Sesungguhnya Allah adalah yang maha dermawan lagi maha mulia. Nah, begitu banyak kebaikannya. Nah, alhamdulillah selesai pembacaan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam Tafsir Juz Amma Surah Abasa. Kita sudah merampungkan, menyelesaikan seluruh bagian dari Surah Abasa tersebut. Nah, insya Allah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan pada surah yang baru, Surah At-Takwir. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Bisa jadi mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan tadi saat membaca. Nah, tafadhalu, bisa disampaikan ada atau soalan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Jadi penjelasan tarhaquha qatara itu ana tak jelas, Ustaz. Tarhaquha qatara, diliputi oleh kegelapan kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi wajah-wajahnya itu gelap. Dia diliputi oleh kegelapan, tertutup, seakan-akan tertutup dengan kegelapan. Tidak ada cerahnya sama sekali. Di ayat ke-40 itu adalah wajah yang lain. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajah maksudnya wajahnya orang kafir. Ya. Setelah pada ayat yang ke-30 38 37 dan 38 Allah menyebutkan keadaan wajah orang beriman. Di ayat yang ke-37 wajah orang beriman itu cerah. Wajah di ayat ke-38 dia tersenyum gembira. Nah, mulai ayat ke-39 sudah masuk pada wajah yang lain. Nah, dan ini bagian dari penjelasan Al-Quran disebut mathani. Mathani itu ketika menyebutkan sesuatu keadaan penduduk surga, kemudian menyebutkan keadaan penduduk neraka. Ketika menyebutkan iman, setelah itu menyebutkan kafir. Ketika menyebutkan taat, setelah itu menyebutkan kemaksiatan. Itu mathani. Setelah menyebutkan wajah orang-orang beriman, pada ayat ke-39 masuk ke wajah orang-orang yang kafir. Berdebu. Ghabarah, seperti diliputi oleh debu. Nah, muram, nah, jelek, buruk. Tarhaquha qatarah, diliputi oleh qatarah itu zulmah, kegelapan, seperti wajahnya gelap. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itu adalah orang-orang kafir yang fajir. Fajir itu banyak berbuat dosa. Nah, baik, ada bagian yang antum belum paham atau perlu? Iya, satu lagi Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan itu. Satu lagi pertanyaannya, kalau adakah orang beriman juga akan lari daripada ibu bapanya atau istrinya atau gimana Ustaz? Ataupun orang beriman akan duduk pada satu tempat yang mulia dan mereka itu tenang atau gimana Ustaz? Secara zahir menunjukkan bahwa itu keadaan manusia. Yauma yafirrul mar'u. Nah. Jadi keadaan al-mar'u, manusia secara umum. Nah. Walaupun ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang beriman itu dengan tingkat keimanan tertentu mereka merasa aman dari kehidupan di hari kiamat. Tapi ini menggambarkan bahwa keadaan hari kiamat itu dahsyat. Kita akan seperti apa? Apakah kita termasuk yang menghindar dari orang tua itu atau bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah menggambarkan kedahsyatan pada hari kiamat tersebut. Nah, orang yang sempurna tauhidnya, dia berusaha menyempurnakan ketaatan kepada Allah, dia akan merasa aman nanti di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan, syirik kecil maupun syirik besar. Naam. Alladzina lahumul ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Naam. Allah jamin mereka akan aman nanti di akhirat. Tapi apakah kita bisa seperti mereka? Apakah kita bisa sempurna? Ini yang yang memang kita perjuangkan, tapi kita tidak bisa mengklaim bahwa kita pasti mendapatkan itu. Kita hanya bisa berdoa, berharap, berjuang. Nah, kita juga merasa khawatir ketika Allah menceritakan tentang kehidupan hari akhir itu, kita khawatir semua. Kita takut seperti yang digambarkan. Nah, oh ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan di chat di sini. Nah. Ada pertanyaan tentang hadis. Tsumma qala subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya. Ketika membaca doa naik kendaraan membaca subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli ya Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku, ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Tsumma dhahika. Kemudian Ali tertawa. Faqila ya Amirul Mukminin min ayyi syai'in dhahikta? Ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda tertawa? Qala inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu tsumma dhahika. Sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti apa yang aku perbuat, membaca seperti apa yang aku baca sebelum naik kendaraan. Kemudian beliau dhahika. Nah, dhahika itu kalau Nabi, kalau dalam syarah hadis, para pensyarah hadis, tabassam, tersenyum. Tertawanya Nabi itu tersenyum. Nah, jadi enggak pernah Nabi terlihat tertawa terbahak-bahak seperti pada sebagian manusia yang lain. Nah, dhahika pada Nabi itu tersenyum. Nah, faqultu ya Rasulullah min ayyi syai'in dhahikta? Aku, Ali berkata, wahai Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Qala inna rabbaka subhanahu wa ta'ala ya'jabu min abdihi idha qal ya'jabu min abdihi idha qal. Sesungguhnya Rabbmu yang maha suci lagi maha tinggi takjub dari hambanya ketika mengucapkan Rabbil firli dhunubi, wahai Rabbku ampuni dosa-dosaku. Ya'lam annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Dia tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku. Nah, apakah tertawa atau tersenyum ini juga sewaktu sayyidul istighfar? Kita terapkan sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Kalau pada hadis itu disebut Nabi tersenyum, hadis tentang doa naik kendaraan, di situ ada permohonan ampunan kepada Allah. Dalam kondisi ketika kita naik kendaraan, suasananya juga suasana yang cenderung tidak bersedih. Ya. Maka ketika di situ disebut hadis Nabi tersenyum, kita juga tersenyum. Nah, kalau kita ingat itu, kadang kita lupa dengan keadaan ini. Apakah ketika membaca Sayyidul Istighfar juga tersenyum? Kalau secara asal di situ tidak disebutkan bahwa Nabi tersenyum, maka kita juga tidak tersenyum. Apalagi secara makna, Sayyidul Istighfar itu menunjukkan keseriusan kita di dalam berkomitmen, ingin menjalankan perintah-perintah Allah, dan kita mengakui dosa-dosa kita. Ya. Kita mengakui Allah adalah Rabb kita, satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Kita mengakui kezaliman kita, kita berusaha menjalankan perjanjian kita dengan Allah, kita akui kita ini banyak dosa. Ya. Kalau dari konteks maknanya, itu lebih ke arah keseriusan, tidak dengan tersenyum atau tertawa. Demikian juga dalam lafaz hadisnya, kita tidak mendapatkan bahwa di situ Nabi juga tersenyum. Nah, wallahu a'lam.